Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab di malam hari ini. Malam hari ini kita akan membaca pelajaran ke-19. Pelajaran ke-19 halaman 82. Pelajaran ke-19 mengenal huruf jar la atau lam. Mengenal huruf jar lam. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Lam adalah huruf jar. Lam termasuk huruf jar. Maknanya menunjukkan pada makna kepemilikan, milik atau kepunyaan. Jadi kalau dengan contoh hadzal kitabu li Muhammadin, artinya kitab ini milik Muhammad. Milik Muhammad. Kata yang terletak setelah huruf jar, kata yang terletak setelah huruf jar, baik itu lam ataupun huruf jar yang lainnya yang sudah pernah kita pelajari, harus majrur atau kasrah. Harus majrur. Kecuali kalau bukan kecuali, semuanya harus majrur. Kata yang terletak setelah huruf jar harus majrur. Majrur tanda jarnya ialah kasroh. Kasroh. Kecuali kalau yang terletak setelah huruf jar ini adalah nama muannats. Nama muannats, maka harokatnya fathah, bukan kasrah. Harokatnya fathah, bukan kasrah. Kita baca terlebih dahulu contoh-contoh yang disebutkan. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Hadhihi al-haqibatu li Aisyata. Tas ini milik Aisyah. Dzalika daftaru lit-talibati. Buku tulis itu milik pelajar perempuan. Tilka sayyaratu lisyurtiyyi. Mobil itu milik polisi. Milik polisi. Kita perhatikan kata yang terletak setelah huruf jar lam. li Muhammadin. Kenapa dibaca kasrah? Kenapa majrur? Karena ada huruf jar sebelumnya. Li Aisyata, ini juga majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Li Talibati juga sama. Li Syurtiyyi majrur karena ada huruf jar yang terletak sebelumnya. Nah, kenapa pada kata Aisyah itu dibaca dengan fathah? Karena sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, nama perempuan, nama muannas, disebut dengan isim ghairu munsharif. Dan isim ghairu munsharif tidak bisa kasrah. Sebagai gantinya, sebagai pengganti kasrah, fathah sebagai pengganti kasrah, maka dibaca li Aisyata, li Khadijata. Nah, tetap disebut sebagai majrur, hanya berbeda tanda jarnya. Kalau pada Muhammadin majrur, tapi tanda jarnya kasrah. Tapi kalau pada Aisyah, majrur, tanda jarnya adalah fathah. Nah, kita langsung masuk pada latihan. Atau sebelumnya barangkali ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu, silakan. Nah, silakan tafadhol. Untuk huruf jar li Muhammadin sama li Talibati itu ada perbedaan hurufnya, ada dua gitu ya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Naam. Jadi Al-Akh Imam menanyakan huruf jar yang terletak sebelum Muhammadin dan pada kata at-talibah, at-talibati. Kalau pada Muhammadin, karena memang huruf lamnya ada satu, Muhammadin. Kalau pada at-talibah itu aslinya ada alif lamnya, at-talibati, at-talibati. Kemudian diberi huruf lam menjadi li, lit-talibati. Jadi lamnya dua karena asalnya adalah at-talibati. Jadi kata at-talibah ada alif lamnya. Kalau enggak ada alif lamnya tetap dibaca satu, li-talibatin, li-talibatin. Tapi karena sebelumnya ada alif lam, maka dibaca lit-talibati. Itu penjelasan tentang li Muhammadin dan li Talibati. Nah, dapat difahami Imam? Ya, Ustaz. Untuk alifnya enggak ditulis ya, Ustaz ya? Nah, tidak. Langsung karena sudah ada dimasuki huruf lam. Nah, kita langsung masuk latihan 1 ya. Latihan 1, sempurnakanlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan menggunakan kata di dalam kurung. Yang pertama, contohnya hadzal baitu, kemudian kata yang ada dalam kurung adalah yasir. Berarti hadzal baitu liyasirin. Hadzal baitu liyasirin. Nomor 1, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nama saya Hadal Hisanu Lizaidin. Hadzal hisanu lizaidin. Naam. Berikutnya nomor 2, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nana. Tilka mil'aqatu lizainaba. Tilkal mil'aqatu lizainaba. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Hadhihi al-jawwalatu lit-tabibi. Hadhihi al-jawwalatu lit-tabibi. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Nah, Ustaz. Dzalika daftaru lit-thalibi. Dzalika daftaru lit-thalibi. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadzal mindilu lil-mudarrisati. Hadzal mindilu lil-mudarrisati. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Hadhihi al-mirwahatu lihindin. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Tilkas saburatu lijadi. Tilkas saburatu lil jaddi. Lil jaddi, naam. Berikutnya, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ustaz. Dalikal arnabu li ukhti. Dalikal arnabu lil ukhti, naam. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadhihi al-wisagatu li Khadijata. Hadhihi al-wisadatu li Khadijata. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hadhal qirtasu li Ammarin. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Kemudian latihan kedua, latihan menerjemahkan. Hadzal maktabu lil mudiri. Lanjut, Al-Akh Abu Shifa, silakan. Nah, Ustaz. Hadzal maktabu lil mudiri. Meja ini milik kepala sekolah. Naam, hadzal maktabu lil mudiri. Meja ini milik kepala sekolah. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadad dukanu li Ammarin. Toko ini milik Ammar. Al-Akh Imam, silakan. Tilkal mistaratu li Khadijata. Penggaris itu milik Khadijah. Naam, tilkal mistaratu li Khadijata. Penggaris itu milik Khadijah. Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Hadhil hijanatu lil abi wa tilkas sa'atu lil ummi. Lemari ini milik ayah dan jam itu milik ibu. Naam, hadhihi al-khizanatu lil abi wa tilka as-sa'atu lil ummi. Lemari ini milik bapak atau milik ayah dan jam itu milik ibu. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nomor 5. Hadzal miftahu li Abbasin wa dzalikal qamisu li Khalidin. Kunci ini milik Abbas dan kemeja itu milik Khalid. Hadal miftahu li Abbasin wa dhalikal qamisu li Khalidin. Kunci ini milik Abbas dan kemeja itu milik Khalid. Naam. Latihan 3 menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadhihi baqaratun. Hadhihi baqaratu lil fallahi. Naam. Hadhihi baqaratun. Ini seekor sapi betina. Hadhihi baqaratun. Sapi betina ini milik petani. Hadhil baqaratu lil fallahi. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ini sebuah gelas. Hadha kubun. Gelas ini milik Maryam. Hadhal kubu lil Maryam. Hadha kubun. Hadhal kubu li Maryama. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Itu sebuah pisau. Pisau itu milik ibu. Hadha sikin. Hadha sikinu lil ummi. Hadha sikinun. Hadha sikinu lil ummi. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Itu sebuah rumah. Rumah itu milik penjahit laki-laki. Dalika baitun. Dalikal baitu khot. Dalikal baitu lil khoyati. Naam. Itu sebuah rumah. Hadha baitun. Hadha al-baitu atau dzalika baitun, dzalikal baitu lil khayyati. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Ini seekor kucing. Kucing ini milik guru. Hadha kittun. Hadha kittu lil mudarrisati. Naam, hadha kittun. Hadha al-kittu lil mudarrisati. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Tempat tidur itu milik Hasan. Dalikal sariru li Hasanin. Naam, dhalika sariru li Hasanin. Hasan. Naam. Lalu berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Piring ini milik Hamid dan sendok itu milik Fatimah. Ada sohnu li Hamidin wa til kalim bil aqatu lil Fatimah. Hada sohnu li Hamidin Watilkal mil'aqatu li Fatimata. Nah, tidak pakai alif lam, langsung li Fatimata. Tapi berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Meja ini milik Pak Guru. Hadal maktabu lil mudarrisi. Dan kursi ini milik pelajar laki-laki. Wa hadal kursiyu lil talibi. Naam. Hadal maktabu lil mudarrisi. Wa hadal kursiyu lil talibi. Naam. Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai pelajaran ke-19. Kita selesaikan pelajaran 20. Insyaallah pertemuan berikutnya ganti buku. Insyaallah. Pelajaran 20 masih berkaitan dengan huruf jar. Hanya saja di sini digabungkan dengan kalimat tanya atau kata tanya. Liman hadzal kitabu? liman hadzal kitabu, milik siapa kitab ini, milik siapa kitab ini. Kita baca contoh-contohnya. Liman hadzal kitabu, hadzal kitabu li Muhammadin, milik siapa kitab ini, kitab ini milik Muhammad. Liman hadihil mistaratu, liman hadihil mistaratu, hadihil mistaratu lil mudarrisi. Liman dalikal baytu, dalikal baytu li Sofiyyata. Liman tilkal mimhatu, tilkal mimhatu lit talibati. Milik siapa penghapus itu? Penghapus itu milik pelajar perempuan. Pembahasannya sama seperti pembahasan sebelumnya. Lam, huruf lam yang bergabung menjadi satu dengan man. Man itu kata tanya. Kata tanya. Lam di sini adalah huruf jar. Lam di sini adalah huruf jar. Liman hadzal kitabu, milik siapa kitab ini. Nah, kita belum membahas mannya, dan itu ada pembahasannya pada tingkatan-tingkatan berikutnya. Maka kita enggak memperluas pembahasan tentang kata tanya man. Mungkin nanti akan ada yang bertanya, itu kenapa ada huruf jar, ada huruf lam, tapi mannya tidak kasroh, mannya kok sukun. Nah, itu ada pembahasannya insyaallah pada tingkatan-tingkatan berikutnya, materi-materi yang lebih tinggi di pelajaran bahasa Arab. Sekarang pembahasan kita cukup mengetahui saja artinya liman adalah milik siapa, milik siapa. Kita masuk latihan 1. Menjawab sesuai dengan pertanyaan. Siapa? Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 1. Naam, Ustaz. Liman hadhil mikwatu? Hadhil mikwatu lil ummi. Liman hadihil mikwatu, hadihil mikwatu lil ummi misalnya. Ini jawabannya bebas ya, yang penting sesuai dari sisi makna tepat. Liman hadihil mikwatu lil ummi, atau misalkan lil ukhti, lil ukhti, dan seterusnya. Al-Akh Abu Syifa, silakan nomor 2. Nah, Ustaz. Liman dalikal haqqu, dalikal haqqu lil fallahi. Liman dalikal haqqu, dalikal haqqu lil fallahi. Nah, nomor 3, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Liman tilkal jawalatu, tilkal jawalatu lit tabibi. Nah, liman tilkal jawalatu, tilkal jawalatu lit tabibi. Al-Akh Imam, silakan. Liman hadzal kursiyyu, hadzal kursiyyu li Abbasin. Liman hadzal kursiyyu, hadzal kursiyyu li Abbasin. Naam, Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Hadil idru, hadihil qidru lil ummi. Naam, liman hadihil qidru, hadihil qidru lil ummi. Naam. Latihan 2, Al-Akh Abu Ahnaf, membikin pertanyaan dengan jawabannya sudah disediakan, tinggal dibikin pertanyaannya. Nomor 1. Liman hadihil salajatu, hadihil salajatu lil sadiri. Naam, liman hadhis sallajatu, liman hadhis sallajatu, hadhis sallajatu litajiri. Al-Akh Abu Salwa, nomor 2, silakan. liman hadza thawbu, hadza thawbu lit-tabibi. Naam, liman hadza thawbu, hadza thawbu lit-tabibi. Pendek huruf ta-nya, hadza thawbu lit-tabibi. Al-akh Abu Saufa, silakan. Liman tilkal mirwahatu, tilkal mirwahatu li Zaidin. Liman tilkal mirwahatu, tilkal mirwahatu li Zaidin. Naam. Al-akh Abu Shifa, silakan. Maaf. Liman dhalikal himaru, dhalikal himaru li Fallahi. Liman dhalikal himaru, dhalikal himaru lil fallahi. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Liman hadal miqasu, hadal miqasu nyukhayyati. Liman hadal miqasu, hadal miqasu lil khayyati. Naam. Kemudian di sini ada contoh-contoh, kita perhatikan. Perhatikanlah kalimat di bawah ini. Liman hadzal qalamu, hadzal qalamu li Abbasin. Huwa li Abbasin. Kata hadzal qalamu mudzakkar. Kata ini bisa diganti dengan huwa atau bisa diganti dengan dhamir huwa. Liman hadhihi sayyaratu, hadhihi sayyaratu lil waziri. Nah, hadhihi sayyaratu bisa diganti dengan hiya lil waziri. Jadi diringkas jawabannya, hiya lil waziri. Adzalikal, contoh berikutnya, adzalikal maktabu lit tabibi. Naam, adzalikal maktabu lit tabibi. Boleh dijawab demikian dan juga boleh dijawab dengan ringkas. Dzalika na'am, huwa, huwa lit-tabibi. Huwa kata ganti menggantikan kalimat dzalikal maktabu. Baik, kita masuk latihan 3. Masuk latihan 3. Buatlah pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan kata-kata berikut seperti contoh. Contohnya, al-baytu al-mu'addin. Liman hadal baytu, huwa lil-mu'addin. Silakan. Nomor 1, al-akh imam. Liman hadatiku, liman hadatiku, huwa lil-tajiri. Naam, liman hadattiku, huwa littajiri. Al-akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Liman hadihil miknasatu, ia lil aisat ta. Liman hadihil miknasatu, ia li Aisyata. Naam. Nomor 3, al-akh Abu Ahnaf, silakan. Liman hadzal qamisu huwa lit-talibi. Liman hadzal qamisu huwa lit-talibi. Al-akh Abu Salwa, silakan. Liman hadzal, liman hadal, liman hadihil hadikotu, hiya lil mudarisi. Naam, liman hadihil hadikotu, hiya lil mudarisi. Al-akh Abu Saufa, silakan. Adalikal hisonu li Khalidin. Naam, dalikal hisonu li Khalidin. Boleh sih, seperti itu boleh, tapi tidak sesuai dengan contoh ya. Contoh menggunakan liman, kata tanya liman. Lah, bahas enggak apa-apa dengan pertanyaan seperti itu juga tepat, boleh juga. apa tadi, adzalikal hisanu li Khalidin, ya. Naam, huwa li Khalidin, boleh. Atau kalau mau sesuai dengan contoh, liman hadzal hisanu hadzal hisan, atau huwa huwa li Khalidin. Taib, alhamdulillah. Latihan keempat, latihan terakhir, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz, milik siapa kebun ini? Kebun ini milik insinyur. Diman hadil hadi kotu, hadihil hadi kotu lil muhandisi. Nah, milik siapa kebun ini? Liman hadihil hadiqatu, hadihil hadiqatu lil muhandisi. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Liman hadihil haqibatu, hadihil haqibat, hadihil haqibatu lil mudarrisati. Liman hadihil haqibatu, hadihil haqibatu lil mudarrisati. Nah, berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Milik siapa sapu tangan itu? Ia milik Khadijah. Liman dhalika min dinu? Wa li Khadijah. Milik siapa sapu tangan itu? Liman dhalikal min dinu? Huwa li Khadijah. Naam, Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz, milik siapa itu? Ia milik ibu. Liman tilka min syafatu? Ia til ummi. Naam, milik siapa handuk itu? Liman hadihil min, liman tilkal min syafatu? Hiya lil ummi. Naam, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Apakah kemeja ini milik ayah? Ya, kemeja ini milik ayah. Ahadal qamisu lil abbi? Naam, huwa lil abbi. Apakah kemeja ini milik ayah? Ahadal qamisu lil abbi? Naam, hadal qamisu lil abbi. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Apakah sapu ini milik Pak Koki? Ahadihil miknasatu litok bahi? Bukan, ia milik Pak Nelayan. La, ia li soyadin. Nah, apakah sapu ini milik Pak Koki? Ahadihil miknasatu للطباخ لا هو أطلا هي للصيادة. نعم. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Apakah kuda ini milik Amar? Ya, ya milik Amar. Ma hadzal hisan li Ammarin? Naam, huwa li Ammarin. نعم. أهذا الحصان لأمار؟ نعم هذا نعم هو لأمار. الأخ أبو شفاء، silakan yang terakhir. أهذا صحن لسعيد؟ لا ولحميد. نعم، apakah piring ini milik Said؟ أهذا as-sahnu, ahada as-sahnu li Sa'idin, la huwa li Hamidin. Alhamdulillah, selesai buku yang keempat. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk buku yang kelima. Buku yang kelima. Taib, kita akhiri pembahasan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khair.